Mendukur mana berarti ya? Neng di aku. Eh, ono sing iso nyanyi lagu Suatas Kerja? Ayo, ayo, ayo coba ya. Kuat-kuat nih hatimu, nompo pacoba neng Gusti. Kudu tapaki hatimu, senajan apa dilakoni. Tapar sabar nih seliramu, ngempet kangen jroning.